Ada khatib yang menafsirkan firman Allah yang artinya taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin dari kalian. Bahwa pemimpin yang harus ditaati adalah pemimpin yang dulu yang berhukum dengan hukum Allah. Bukan pemimpin sekarang yang tidak satu pun berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah. Dari bahasanya bisa diketahui bahwa yang dimaksud adalah negeri ini, Indonesia ini, yang mengatakan tidak satu pun mereka berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah. Padahal insya Allah hingga hari ini di pengadilan agama masih berlaku hukum waris, hukum iddah bagi para janda yang hendak dinikahkan. Tapi dia mengatakan tidak satu pun, berarti dia telah berdusta atau dia jahil. Bagus. Nah, nanya jazakallahu khair. Memang benar demikian. Ya, yang pertama kita katakan kepada orang ini, firman Allah yang mengatakan athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dia menafsirkan bahwa yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin yang dulu yang berhukum dengan hukum Allah. Ya. Maksudnya yang dulu berhukum dengan hukum Allah tapi dicampuri dengan penyimpangan-penyimpangan. Dari mana penafsiran itu? Anda menafsirkan lalu kemudian membatasi pemimpin di dalam ayat itu dari mana? Apakah ada dari nas ayat itu yang mengatakan taatilah pemimpin di antara kalian, kemudian diberikan ikatan tertentu, pemimpin di antara kalian selama dia masih menghukum dengan hukum Allah secara umum, ada enggak? Tidak ada. Dari para ulama, para ahli tafsir, ada enggak yang mengkhususkan? Karena ini syubhat juga sudah kuno ini. Ini syubhat, ini bukan dari dia, ya. Kalau ada khatib yang menafsirkan ayat ini dengan ayat seperti ini bukan dari dia. Dia membaca. Nah, dari tokoh-tokoh khawarij semacam Abu Basir, Sulaiman Al-Ulwan yang kita sebutkan tadi, ya, kemarin dan yang semisalnya, itu mereka menyebutkan ini. Mereka mengatakan bahwa ayat ini khusus berkenan tentang pemimpin-pemimpin di zaman Banu Umayyah. Secara umum mereka menetapkan hukum Islam, tapi dalam penerapan mereka menyimpang. Dari mana? Pengecualian itu dari mana? Ya. Lalu kemudian tidak diterapkan pada zaman sekarang katanya. Karena zaman sekarang pemimpin-pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah sama sekali. Penafsirannya dari mana? Ya. Jangan-jangan dari kantongnya sendiri. Ra'yunya dari pemikiran khawarij. Nah. Dan ini bertentangan dengan tafsir para ulama salaf. Ya. Perhatikan ayat itu. Wa ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian. Tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan. Demikian pula firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ayat ini itu selalu diarahkan kepada penguasa, selalu, dan itu metodenya kaum khawarij. Padahal ayat ini ada dua keumuman yang harus kita perhatikan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man, dan siapa? Siapa di sini sifatnya umum. Siapa saja? Wa man. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini namanya syarat. Ya. Dan isim syarat ataukah isim mausul. Apabila disebutkan di dalam nas maka itu menunjukkan keumuman. Keumuman siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka al-kafirun. Apakah dia penguasa atau dia rakyat? Bahkan kata Syekhul Islam, kalau ada seseorang dia hendak mendamaikan antara dua orang yang sedang khusumah, yang sedang bertikai, maka dia juga disebut hakim. Dia juga disebut hakim. Walaupun dia dari rakyat biasa. Keumuman yang kedua, wa man lam yakum bima bima. Ini isim mausul menunjukkan keumuman. Bima anzalallah, dengan apa saja, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa saja yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafir, menunjukkan keumuman. Keumuman ayat ini, ya, siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan dengan hukum apa saja, apakah hukum pemerintahan atau seseorang, ya, di kalangan keluarganya. Nah, kalau ada seseorang misalnya, ya, dia mencukur jenggotnya bersih, berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, ya kan? Karena Allah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "A'ful liha," biarkan jenggot kalian. Berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti kalau tafsirnya Khawarij, apa ini? Kafir keluar dari Islam. Ya. Nah, yang mengangkat pengacara dalam persidangan berarti dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Tidak mungkin pengacara itu akan menjadi pembelanya kecuali dengan tanda tangan orang itu, ya kan, yang akan disidang itu pasti ada tanda tangan. Tanda tangan itu tanda apa? Persetujuan. Padahal dia tahu pengacaranya tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti kafir. Ya. Kamu tidak mengkafirkan pemimpin kamu itu. Yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka mestinya diterapkan kepada kelompok sendiri dulu sebelum diterapkan kepada pemerintah atau kepada yang lainnya. Nah, kalau ahlu sunnah itu licik seperti mereka, gampang. Mereka bisa kafir semua itu, sak keluarganya, sak anak-anaknya semuanya. Nah, tapi ahlu sunnah, ya, mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, idilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan menyebabkan kebencian kalian kepada satu kaum kalian tidak berbuat adil. Berbuat adil itu lebih mendekati ketakwaan. Ya, kita tidak senang dengan partai dan tidak setuju dengan partai karena itu hizbiyah. Tapi juga tidak sampai berlebihan PKS dikatakan partai kafir sejati. Ya. Kelewat batas. Ya. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kemudian juga seperti yang disebutkan oleh al-akh yang bertanya ini. Jazakumullahu khairan. Di negeri kita siapa yang mengatakan tidak satupun hukum Islam? Ada departemen, namanya departemen apa itu? Hah? Agama, ya. Nah, di sana diurus apa, ya? Pernikahan, perceraian, masalah iddah, hukum waris. Kalau mau masuk Ramadan dan keluar Ramadan, itu pemerintah pakai apa itu? Hah? Cara apa? Ru'yah, itu syariat Islam. Ya. Ada sebagian menggunakan hisab, itu bukan syariat Islam. Kalau kita menerapkan ayat ini dengan penafsiran Khawarij, waduh, kafir semua itu. Allahul musta'an. Pemerintah tidak memutuskan kecuali diutus, ya. Nah, baru-baru ini ada berita menyebutkan bahwa, ya, diharapkan kemungkinan besar memasuki hari raya ini tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin. Karena dari NU akan menyebarkan ke 55 titik. Ke 55 titik di tempat-tempat yang memungkinkan untuk melihat hilal. yang menunjukkan masuknya satu Syawal. Dengan itu diharapkan tidak ada perselisihan. Lihat ini. Apa ini? Syariat dari mana? Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'tsiru. Kalau kalian melihat puasa, kalau kalian melihat hilal menunjukkan Syawal, berbukalah. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya, ya. Masih banyak. Nah, dan masya Allah pemimpin yang sholat, ibadah. Nah, ini apa? Syariat apa? Islam. Berpuasa, syariat Islam. Nah, dan tidak melarang seorang membuat syiar-syiar Islam secara zahir. Azan dikumandangkan, keluarkan suaranya. Tidak jadi masalah. Sholat id di lapangan. Beda kalau seperti di negara-negara kafir. Azan paling dalam, ya, tak boleh dikeluarkan. Sholat ya paling di dalam ruangan. Nah, tidak nampak syiar Islam. Dan para ulama menyebutkan bahwa di antara tanda yang menunjukkan negara itu negara Islam, ketika nampak syiarul Islam yang zahirah, syiar-syiar Islam secara zahir. Azan dikumandangkan, sholat id ditegakkan secara umum, terbuka. Dan yang lainnya, sholatul jum'ah diadakan secara terbuka. Nah, maka betul, berdusta orang ini ketika dia mengatakan bahwa tidak ada syariat Islam yang diterapkan. Nah, karena apa? Mereka itu menyangka syariat Islam itu terbatas pada hukum hudud. Hudud. Ya. Hukum rajam, kemudian potong tangan bagi pencuri. Kebanyakan mereka menyangka hukum Islam itu ini, seputar ini. Padahal Islam itu luas. Ya, ada yang mencakup pribadi seorang, ada yang mencakup masyarakat, ada yang tidak boleh diterapkan kecuali itu adalah merupakan hak pemerintah, termasuk jihad. Jihad itu harus bersama dengan imam. Tidak diperbolehkan seorang itu sembrono. Ya. Jihad, jihad, jihad. Ya. Nah, di Bali ada kafe bom, ya. Jihad, ya, jihad. Nah. Di antara mereka bahkan ya ada yang yakni subhanallah seakan-akan dia mengetahui perkara yang gaib. Sebelum dia mati dia membuat rekaman video. Nah, sebagai titipan untuk keluarganya, mungkin kalau rekaman ini sudah sampai kepada istri, kepada keluarga, mungkin saya sudah ada di surga bersama bidadari. La haula wala quwata illa billah. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu Anda sudah mendapatkan kaplingan syurga? Para sahabat aja ketakutan. Sahabat yang sudah dapat jaminan takut. Umar bin Khattab yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar fil jannah masih ketakutan, masih mengejar-ngejar Hudzaifah ibnul Yaman. Takut beliau. Apakah nama saya termasuk dalam daftar deretan orang-orang munafik? Karena Hudzaifah banyak mengetahui nama-nama orang munafik. Disebutkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada beliau. Takut. Nah ini, ya, kalau rekaman ini sudah nyampe keluarga, ke istri, saya sudah masuk surga katanya. Allah kuat. Jadi, lalu dinamakan jihad. Jihad apa ya? Jihad yang membunuh kaum muslimin. Allahumma musta'an. Benarkah tafsirannya? Ya, batil. Penafsiran yang batil. Nah, penafsiran itu tetap berlaku kepada semua penguasa sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Jika saya menjumpai lagi khatib yang semisal dengan dia pada sholat id, yang khutbahnya setelah sholat, maka bolehkah saya meninggalkan khutbahnya karena tidak inginnya saya mendengarkan syubhatnya? Bagus. Ya, tinggalkan. Nah, kalau bisa menghentikan juga bagus. Ya, menghentikan. Suruh dia berhenti, turun dari mimbar. Kalau memakai mimbar. Dari bukti yang kita jumpai tanpa sanad ini, bolehkah kita sebarkan pada kerabat keluarga yang masih awam bahwa khatib tersebut pendusta? Atau orang-orang yang terburu-buru dalam berkesimpulan. Kalau sudah nampak kesesatan tersebut, tidak apa-apa. Apabila ada seorang butuh untuk diberikan peringatan, berikan peringatan. Sehingga kita pun lepas dari tanggung jawab tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah.